Saben dino mung ngalamun hangen-hangen mring wong harap urip bebarengan bunga susah dilakoni apa teko lan pun kakang hati kurang bisa lali Hey! saya engkeh rujit hati. Lelewat kutah manis hamu kumandil yang padone neto. Mongko nimas katresnanku.